loba salah tingkah, malah ancam tumari umat. Hijunya hirup kumbara denyano sabenerna tumpul tiraru jatang dirupa hirup lamokot budonya. Oke jangan bisa ama oke akan moga. Oh oh oh duku cinu maha aku mugi pitulu ka api api Agusti ampun Gusti benerna tumpul tiraru jatang dirumpa hirup lama kot kudosa uingan paku puri katungna oke jangan bisa ama oke akan moga. Oh oh duku sinu maha aku mugi pitulu ka ati abdi sumujud ka Gusti.